الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah taala langsung kita lanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dari Umdatul Ahkam dari awal-awal kitab salat. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Siddiqah bintu Siddiq. Qala berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, salat fajar, dan para wanita dari kaum mukminat ikut mempersaksikan salat tersebut bersama beliau alaihi salatu wassalam, dalam keadaan mereka melilitkan atau berkerudung bimurutihinna dengan kain pakaian mereka, kain-kain mereka lilitkan ke tubuh mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna, setelah itu mereka pun kembali pulang ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahad, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Minal ghalas, karena gelapnya ya waktu tersebut. Sebagaimana diterangkan ya, nawil ghalas ya, baqaya dhulam layl, masuk sisa-sisa dari akhir selepas habisnya malam, masih tersisa sebagian kegelapannya. Hadis ini membicarakan terkait dengan masih waktu di antara waktu salat, khususnya di sini adalah waktu subuh. Setelah kemarin disebutkan juga tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud amalan apa yang paling Allah cintai, salah satunya yang pertama Nabi mengatakan as-salat ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, sekalipun sebagian riwayat menyebutkan dengan lafaz as-salat fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Namun lafaz tersebut dilemahkan sejumlah ulama hadis. Namun secara makna benar bahwasanya salat di awal waktunya secara asal memiliki dukungan-dukungan dari dalil-dalil yang lain-lainnya. Apakah itu dalil-dalil umum untuk menyegerakan amalan seperti firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan jannah. Begitu pula untuk bersegera melakukan amalan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru fil a'mal fitanaka kita ila al-mudlim, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan sebelum datang fitnah demi fitnah seperti potongan-potongan malam. Dalil-dalil umum untuk menyegerakan amalan. Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab al-mubadarah ila al-khairat, seingat saya, bab bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Dan Allah juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Ataupun dalil-dalil khusus bagaimana secara umum dilaksanakan salat berjamaah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan disebutkan juga di awal waktunya. Kecuali yang dikecualikan. Ada beberapa pengecualian dari salat-salat tertentu yang selama tidak memberatkan lebih bagus di akhirnya. Namun nanti akan datang membahasnya, dan secara umum salat di awal waktunya ini perkara yang afdal, baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mualif di sini menyebutkan hadis Aisyah yang menceritakan bagaimana dulu Rasulullah SAW salat subuh dan sejumlah wanita sahabat mukminat ikut salat berjamaah dengan tetap menjaga hijab mereka, dan ketika pulang ke rumah mereka orang-orang masih belum mengenali mereka karena gelapnya. Hadis ini memberikan beberapa faedah, di antaranya bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana alaihi salatu wasallam yusalli subuh bi ghalas ay yubakkiru fiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang pernah melaksanakan salat subuh dalam kondisi waktu masih gelap. Tapi sudah masuk waktu subuh tapi masih gelap. Sehingga dan maklum diketahui di waktu itu belum ada listrik, tidak ada lampu terang. Dan bagaimana di dua waktu ini, subuh maupun isya, adalah yang dua waktu yang paling banyak munafikun itu membolos atau tidak ikut sholat berjamaah. Karena orang tidak mengetahui bulan berangkat atau tidak, bahkan siapa yang di sampingnya pun tidak ia ketahui ya, meski setelah sholat karena gelap. Maka disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat tersebut dan keluar dan menegakkan sholat tersebut, sholat subuh di saat masih gelap. Dan ini pendapat al-imam ketiga imam, Imam Malik, kemudian muridnya Imam Syafi'i, kemudian al-imam Ahmad, dan juga jumhur ulama al-Mata'arif. Tidak ada masalah melaksanakan hal tersebut meskipun sekilas langit masih gelap selama fajar kedua al-fajrus sadiq telah nampak. Ini di ufuk sebelah timur, di sana sebelah timur di garis cakrawala terlihat putihnya. Meskipun di atas masih gelap, meskipun di keumuman masih gelap, didominasi oleh yang gelap daripada terangnya masih banyak gelapnya. Maka ini sudah masuk waktu, al-muhim sudah masuk waktu, maka boleh melaksanakan waktu tersebut. Dan di sana ada hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari Muslim menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat subuh tersebut saat masih gelap. Adapun di antara empat imam, satu imam yang menyelisih ketiga imam tadi yaitu Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallah. Terkait dengan hal ini beliau menganggap lebih baik dan disukai sholat subuh ditunda sampai terlihat menguning, bukan hanya putih semakin terlihat menguning, meski jangan sampai matahari terbit tapi sudah terang dan menguning, dan bahkan menganggap itu yang lebih disukai. Ini Abu Hanifah namanya. Dari mana Abu Hanifah berpandangan demikian? Di antara yang digunakan adalah hadis Rafi' bin Khudaij radiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asfirru bil fajri fa innahu a'zam li ujurikum." Kuningkanlah ya waktu saat salat fajar, karena itu lebih besar pahalanya bagi kalian. Hadis rawahu Abu Daud, hadis yang sahih. Akan tapi jumhur menjawab jawaban dengan dari hadis tersebut yang dimaksud kuningkanlah, yakni sampai kuning dalam salat subuh. Yang dimaksud adalah bukan waktu untuk memulainya sholat subuh, tapi untuk diperpanjang sholat subuh dan bacaannya. Sehingga diawali dari waktu masih gelap, tapi bacaannya panjang sampai langit menguning ya. Ini sampai meski belum terbit fajar, tapi sudah terang. Sehingga salam ditutup, keadaan sudah terang, dan mereka pulang pun sudah bisa saling melihat dan seterusnya. Ini yang dimaksud asfir bil fajr. Jawaban jumhur ulama rahimahumullah tentang hal tersebut. Ini di antara jawaban, mungkin ada jawaban-jawaban yang lain namun ini sekilas daripada tersebut. Ada yang mengatakan yakni yang dimaksud asfir bil fajr ketika kondisi, ada yang mengatakan ketika ragu-ragu sudah terbit fajar belum, sudah pastikan sampai sudah semua memutih menguning di garis ufuk timur. Maka yang dimaksud asfiru di saat terbitnya fajar, bukan semuanya tapi di ufuk timur. Ada yang mengatakan yaitu itu sudah mansukh. Walaupun dulu dilakukan ditunda waktu sampai agak lama, tapi di hadis yang lain telah mutawatir banyak riwayat menukilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan beliau, perbuatan beliau, menyegerakan sholat-sholat fardu termasuk sholat subuh ini. Meskipun langit masih gelap, yang penting sudah masuk waktu thulul fajr. Maka ini yang dimaksud dan itu pendapat jumhur ulama, di antaranya ketiga imam, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, langit masih gelap enggak masalah, yang penting thulul fajr. Adapun hadis asfirru bil fajri, kuningkanlah subuh fajr, yang dimaksud jawabannya tadi. Seperti tiga jawaban tadi, di antaranya panjangkan bacaan subuh dan lebih-lebih dikuatkan dengan di situ apa yang dinukilkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'innahu a'zam li'ujurikum, karena itu lebih besar pahalanya bagi kalian. Jadi semakin banyak bacaan seorang imam dan apa yang didengarkan oleh makmum, semakin panjang bacaan Quran tentu semakin besar pahala. Karena man qara'a harfan min kitabillah falau ashru hasanah, siapa membaca satu huruf dari kitab Allah mendapat 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan lam akul alif lam mim harf bal alif harf lam harf mim harf. Bagaimana dengan yang beda 2 ayat, 3 ayat? Bagaimana dengan yang beda 10 ayat, 20 ayat? Semakin panjang maka semakin baik. Dan pernah kita sebutkan bahwasanya bacaan-bacaan nanti akan lewat. Di antara sholat 5 waktu yang disunahkan paling panjang bacaannya adalah sholat subuh. Yang biasa Nabi membaca sholat surat-surat Tiwalil Mufassal. Nanti akan datang apa itu Tiwalil Mufassal. Al-Muhim dibandingkan dengan duhur, dibandingkan dengan asar, maghrib dan isya, sunnahnya yang paling panjang bacaan adalah sholat subuh. Dan demikian ini diterangkan oleh para ulama ta'ala. Barang siapa yang rakaatnya pendek sholat subuh, paling pendek rakaatnya, yakni 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3, ya, 2 subuh yang paling pendek 2 rakaat. Tetapi dengan demikian bacaannya justru lebih panjang. Dan ini disarankan juga oleh para ulama ta'ala. Yang siapa yang sholat tarawihnya 11 dan seterusnya demikian, maka tidaknya bacaannya juga kemudian tidak ya, pendek-pendek sekali. Ini nanti akan datang pembahasan terkait masalah sholat ini. Baik. Kita kembali ke di antara faedah-faedah di sini. Yang kedua adalah jawazu hudurin nisa lil masjid. Bolehnya para wanita menghadiri masjid. Bisyartain, dengan 2 syarat setidaknya. Al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Alaihinna wa'ubihinna, aman dari fitnah ini maksudnya apakah aman bagi mereka para wanita sehingga tidak diganggu, tidak dilanggar kehormatan mereka, dicabuli atau yang seterusnya. Dan sebaliknya, aman fitnahnya orang-orang karena sebab mereka. Artinya mereka juga harus menjaga diri, hijab dan tidak memakai wangi-wangian, ya, bersolek dan membuka aurat ketika tidak berangkat ke masjid. Ketika di masjid, ketika sholat, rukuhnya rapat. Tapi ketika sudah keluar masjid, copot, dibuka, ya, lihat kakinya, pahanya atau palanya, dicopot kerudungnya, maka ini tidak boleh. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyumam ra'atin matsada za'faran fala yashadna ma'ana isya'ana. Wanita mana saja yang terkena minyak wangi za'faran, maka jangan dia ikut sholat bersama kami. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru wangi-wangiannya, bereng-berengan, yang dapat menimbulkan fitnah. Karena baunya semerbak, menggoda lelaki yang dicium baunya. Apalagi seperti buka aurat dan seterusnya, ini mimbabi aula. Maka ini yang diterangkan oleh para ulama ta'ala. Boleh keluar asal jaga, aman dari fitnah. Aman dari fitnah terhadap mereka agar tidak diganggu, dicabuli. Dan juga orang-orang pun aman karena sebab mereka. Sehingga jaga hijab, jaga fitnah yang dapat timbul dari hal-hal tersebut. Ya. Di antaranya ada mutazayyun wa tatayyub, ya, tidak berhias, ya, ya, ketika keluar tersebut. Ya. Maka selama mereka menjaga syarat-syarat ini, maka ini masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tamna'u ima Allah al-masajid. Jangan kalian melarang jaminan Allah para wanita, para budak kalian, para wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Jangan dilarang. Wal yakhrujna tafilat, dan hendaklah mereka keluar dengan tidak berhias. Tafilat ghairu mutatayyibat, ditafsirkan tafilat yaitu tanpa berwangi-wangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para lelaki agar jangan kalian larang istri-istri kalian kalau mau ke masjid. Tetapi Nabi juga memerintahkan para wanita hendaklah mereka keluar tafilat tanpa memakai wangi-wangian. Nabi menegaskan dalam hadis yang lain, ayu mamra'atin masada za'faran fala yashadna ma'ana isya'ana. Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian jangan ikut mempersaksikan salat isya bersama kami. Jangan ikut jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini selama menjaga adab dan syaratnya jangan dilarang. Sampai-sampai dulu ada sahabat Bilal itu diam-diaman dengan putranya. Ya, bukan kayak seperti kita diam-diaman cuman karena apa beda klub sepak bola yang dibela atau bapak anak ribut aja masalah kerupuk atau apa enggak bawain oleh-oleh atau yang semisal. Tetapi permasalahannya permasalahan din, permasalahan syar'i. Bilal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis atau aqwal. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah hadis kepada putranya dan seingat saya putranya namanya Bilal. Tetapi Bilal bukan Bilal sahabat ya, tetapi ya, nama di antara putranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Baik, antara ini nanti dilihat ya. Al-muhim sahabat dengan putranya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar berita anaknya melarang istrinya ke masjid, disampaikan oleh si bapak, Nabi mengingatkan, la tamna'u ima Allah al-masjid. Jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid. Dia telah malah bersumpah, wallahi la amna'ahunna, demi Allah aku akan tetap melarang mereka. Maka ayahnya, sang ayah marah. Ubalighukum haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah sampaikan kepadamu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi engkau justru menentangnya. Wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah aku tidak akan mengajakmu bicara. Sudah dijak makan bapaknya enggak mau, dijak ini enggak mau, sampai anaknya merasa salah. Ya Allah, kenapa ya bapak sampai enggak mau begini? Merasa salah. Kemudian rujuk kembali kepada Allah. Ini karena mereka ta'zim terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mendahulukan pendapatnya. Malah mendahulukan kalau saya begini, kalau Nabi begitu, saya begini. Marah sahabat Umar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di nomor 2 kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disingkirkan, diremehkan, dikesampingkan ucapan beliau alaihi salatu wasallam, sabda beliau. Begitu pula ada hal yang lain terkait dengan hal ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, ingin hati ingin melarang istrinya untuk tidak ke masjid, tapi beliau orang yang faqih. Untuk para suami itu melarang istri-istri mereka ke rumah Allah. Ini masjid, rumah Allah, jangan dilarang selama menjaga adab. Maka Umar kalaupun menyarankan dan hanya berkeinginan tapi tidak berani sampai tingkat melarang istrinya. Karena betul-betul menjaga wasiat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu malam karena istrinya Umar bin Khattab dalam semangat dan mendengarkan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ingin salat di masjid mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah diketahui wanita lebih bagus sholatnya di rumah, apa yang disebut apa sholatul mar'ah fi baitiha khairun min sholatiha fi masjid qaumiha, sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada sholat dia di apa masjid kaumnya dan seterusnya, lebih baik padahal dibandingkan masjid Nabawi apalagi yang lain-lain. Ini bagi yang wanita yang mukim sahabiah, lebih baik mereka sholat di rumahnya dibanding sholat ke masjid, bahkan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang musafir dari Indonesia ke sana pas umrah, maka dia ingin sekalian untuk Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, maka ini berbeda hukum. Adapun yang tinggal mukim penduduk, maka lebih bagus mana mereka sholat ke masjid atau di rumah. Para wanita khusus lebih bagus sholat mereka di rumahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul mar'ah fi baitiha khairun min sholatiha fi masjid qaumiyah." Sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada sholat dia di masjidnya. Tetapi Nabi berpesan jangan dilarang kalau mau ke masjid. Maka ketika satu malam istrinya Umar bin Khattab pergi ke masjid, Umar mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan istrinya. Ya. Dan mohon maaf, ini dijewel atau dipegang apa pantatnya istrinya. Kemudian sampai ketika pulang kembali ke rumah, istrinya apa namanya ke rumah dan sambil marah mengatakan, "Subhanallah, orang-orang sekarang sudah rusak. Ya, subhanallah, orang-orang sekarang sudah rusak. Karena berani mencolek ya begini." Ya, Umar diam saja, padahal yang mencolek ini suaminya, Umar. Tapi istrinya enggak tahu. Ya, dan Umar tahu biar istrinya kemudian berpikir, apalagi malam-malam keluar. Ini karena ghairahnya Umar. Ya, suami harus demikian. Istrinya pergi malam-malam atau yang seterusnya masjid, perhatian, tapi juga ingat jangan kemudian berlebihan, terus dipukuli atau apa yang semisalnya, dicaci maki. Karena sibabul muslim fusuk, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, tentunya dengan cara-cara. Maka di situ Umar bin Khattab membuat suatu cara tadi supaya istrinya kapok enggak ke masjid, tapi enggak dilarang. Jadi Umar bin Khattab tidak melarang, jangan kau ke masjid, enggak ngelarang. Tapi gimana istrinya kapok, dicolek, kemudian istrinya mengira itu orang lain. Subhanallah, orang-orang sekarang sudah rusak, enggak pengin lagi ke masjid. Dan tahu bahayanya wanita keluar dari masjid malam-malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika itikaf harusnya di masjid terus. Ketika dijenguk salah seorang istrinya Sofia ingin pulang malam-malam, ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya orang itikaf mestinya terus di masjid. Ini karena perhatian wanita, perhatian Islam terhadap para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam antarkan istrinya pulang dalam keadaan Nabi masih itikaf. Lebih-lebih di waktu malam, ya perhatikan maka wanita, istri-istri kita juga hendaknya dijaga. Maka di sini ketika salat subuh para sahabiat ke masjid boleh, tidak dilarang, tetapi mereka menjaga adab-adab dan syarat. Dan generasi saat itu generasi terbaik. Namun Aisyah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, demi Allah seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kondisi wanita sekarang, beliau tentu akan melarang mereka. Masjid. Ini tentunya perlu diperhatikan hal-hal semacam tadi. Jikalau karena tidak menutup kemungkinan saya dapat dulu kisah nyata, muda-mudi terjadi pernikahan dini bukan karena sebab memang persiapan yang kecelakaan. Padahal pertemuan awal mula bertemu dan kenal ada di masjid. Maka subhanallah, tidak semestinya demikian rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya diperhatikan, entah itu atas nama rapat, entah atas nama ya musyawarah remaja muda-mudi, ini suatu hal yang semestinya dibersihkan rumah-rumah Allah dari hal tersebut. Dan seorang yang sayang pada putrinya tentunya dia memperhatikan. Kalau memang ke masjid untuk apa, mau apa ya? Kalau memang ke sana dengan adab-adabnya jangan dilarang. Namun ketika ada fitnah dan berkomunikasi dengan lelaki asing, ajnabi dan seterusnya, maka orang tua berhak untuk melarangnya. Baik, selanjutnya kemudian di antara faedah hadis ini, jawazu imamatir rajul lin nisa. Bolehnya seorang lelaki mengimami para wanita, dan bahkan demikian al-masyru'. Yang disyariatkan adalah imamatur rijal. Lelaki itu mengimami, memimpin para wanita walalaks, dan tidak boleh sebaliknya. Ya, wanita tidak boleh memimpin laki-laki. Dan ini jelas. Dan saya belum pernah mengetahui ada pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut, meskipun itu terjadi di Amerika. Ya, terjadi bukan hanya wanita mengimami sholat jamaah, bahkan jadi khatib, bukan khatib ya, tapi khatibah, yang khutbah di mimbar itu wanita atas dasar emansipasi dan dihasung karena persamaan hak memuliakan wanita kebablasan. Dan terjadi di Amerika seorang wanita berkhutbah Jumat di hadapan para lelaki. Tidak tahu ini kemudian yang dipikir jemaah ini apa. Baik. Maka hadahumullah, semoga Allah SWT berikan hidayah mereka, saudara-saudara kita, hadana Allah wa iyyahum ila siratul mustaqim. Wanita tidak boleh memimpin para lelaki dalam rumah tangga, dalam salat, dalam masyarakat. Nabi SAW mengatakan, Boleh dia memimpin, mengurusi anak-anaknya, memimpin di antara sesamanya, tapi dia yang mengatur dan memimpin. Laki-laki secara umum, maka ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pada suatu waktu Persia ataupun sebuah kerajaan dipimpin dan diangkat ratunya adalah seorang wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sabdanya yang masyhur, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak syar'i, tidak baik dan tidak benar. Tapi juga diingat, jangan kemudian ini enggak syar'i, berarti beruntak saja karena mungkin ketuanya RT atau bupatinya atau apanya, kemudian pimpinannya wanita, ayo beruntak saja. Jangan juga, enggak boleh. Islam tidak mengajarkan begitu. Kenapa? Karena seperti dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isma' wa ati, dengar dan taati, wa in ta'amara alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dan budak itu tidak syar'i jadi pimpinan. Harusnya dia seorang rajul, laki-laki muslim, dan dia demikian hurran, merdeka. Ini budak. Tidak dibenarkan secara syariat budak memimpin, dan tidak terjadi kecuali dua hal. Dia mengkudeta, punya kekuatan, atau dia ditunjuk oleh mantan majikan yang merupakan penguasa, tidak punya anak dan seterusnya, ditunjuk yang diangkat adalah budaknya. Dan itu semua tidak syar'i. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun demikian, dengar dan taati selama bukan maksiat, dan jangan diberontak demi menjaga madarat tidak lebih besar. Sehingga sedikit ini tidak syar'i diberontak, muncul pertumpahan darah dua kubu. Sekali lagi yang satu menganggap ini tidak syar'i, tidak soleh, fasik, lagi berontak. Ya. Ini muslim tapi budak. Oh ini enggak syar'i, berontak. Yang satu lagi, oh ini muslim tapi fasik, berontak. Terus terjadi pertumpahan darah, terjadi pergulatan. Maka kalaupun ada madaratnya, kalaupun ada kemungkaran, maka tidak diingkari kemungkaran dengan perkara yang tidak diingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Dan tidak dilakukan hal tersebut lebih-lebih ketika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makailah sikap tengah, bukan kemudian seorang yang berpendapat semua boleh mimpin, silahkan mau dia agama apa, mau dia laki-laki wanita, mau sesukanya, mau dia fasik, mau dia orang soleh, sesukanya. Enggak, dipimpin yang terbaik, orang yang baik, yang soleh, yang cerdas, ilmu, adil, yang terbaik. Tetapi ada di sana hal-hal, kalau tidak seperti itu bagaimana? Kemudian ada dalam syariat syarat-syarat ketat, boleh memberontak itu tidak sembarangan. Karena itu keyakinan al-sunnah wal-jamaah tentang taat ulatul umur, taat kepada penguasa. Tetapi di sana ada pembahasan-pembahasan yang secara detail, taat bukan dalam hal maksiat, ya. Dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hal tersebut bukan di sini tempatnya. Dalam sholat, wanita tidak boleh memimpin kepada para lelaki. Maka yang masyru' disyariatkan adalah laki-laki memimpin wanita. Dan di sana ada tiga kondisi di mana seorang laki-laki memimpin sholat wanita. Kondisi yang pertama, an yakunan nisa' fil masjid ma'ar rijal, di masjid laki-lakinya mengimami dan kemudian para wanita banyak di belakangnya. Maka ini boleh meskipun laki-lakinya cuma satu. Mungkin ya, mungkin sebagian musholah di pedesaan azan kemudian iqamah maju ngimami, yang di belakang nenek-nenek atau apa, ibu-ibu di belakang perempuan, lima orang semua perempuan, yang laki-laki semuanya gigit, semuanya pergi kerja keluar kota, keluar daerah, ke pasar, ke sana sini, yang di situ cuma simbah-simbah sepuh mbah kaumnya ngimami sendirian, jamaahnya semua perempuan. Maka ini boleh. Ini keadaan yang pertama berdasarkan hadis bab ini juga. Kondisi yang kedua, ya umman nisa ma'ahunna ahadul maharimi aw rajul akhar fa hadza jaiz. Seorang mengimami para wanita lebih-lebih ketika ada bersama mereka adalah salah satu dari mahramnya. Ini tentu min babi aula, lebih boleh laki. Contohnya adalah ketika hadis Anas radhiyallahu anhu menceritakan Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, kemudian hendak mengimami sholat mereka, sholat sunnah, maka Anas menceritakan, "Shafaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina." Maka aku bersaf, aku dan anak yatim yang sebaya denganku di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ajuz min wara'ina. Sementara seorang wanita tua di belakang kami sendirian. Fasallalana rak'atain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami sholat dua rakaat. Jadi ini ada laki-lakinya banyak, terus wanitanya satu. Kalau laki-lakinya banyak, wanitanya banyak, ya boleh lagi. Kalau tadi yang pertama, laki-lakinya satu sebagai imam, makmumnya para wanita semua, ini boleh. Kondisi yang ketiga, an ya'umma imra'ah wahidah ajnabiyah. Satu orang laki-laki imam dan satu orang wanita di belakang ajnabi, bukan mahramnya, bukan kakaknya, bukan suaminya, bukan adiknya, bukan budaknya, bukan yang boleh dengan dia, tetapi ajnabiyah. Ajnabiyah. Maka fahadha la yajuz, ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'ah illa ma'al mahram. Jangan ada di antara kalian yang berkhalwah, berinteraksi, berduaan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya. Hadits muttafaqun alaih. Dan itu disebutkan juga dalam hadits yang lain, la yakhluwanna rajul ma'al imra'ah illa kana syafan salifuhuma. Tidaklah ada seorang laki-laki berkhulwah, berinteraksi, berduaan dalam satu ruangan kecuali syafan akan menjadi pihak yang ketiganya. Kondisi yang keempat tadi, salah satu apa yang disebutkan, ya umman nisa ajanib anhu wala rajul ma'ahunna ghairuhu wala ahad maharimah. Ya tadi ada yang laki-lakinya banyak, perempuannya banyak, ada yang para wanita tok di belakangnya, dan ada yang wanitanya sendirian, laki-lakinya banyak, dan beberapa hal sebagaimana tadi. Yang tidak boleh adalah seorang laki-laki mengimami seorang wanita yang ajnabi, sebagaimana sebagian mungkin di zaman kita yang subhanallah ada Allah iyahu, sebagian menganggapnya itu sepele dan mudah, boncengan entah dengan tunangannya atau pacarnya, kemudian mampir ke musholla, kemudian salat dan seterusnya. Bukan hanya di saat salatnya, ya, dia berboncengan kedua kesana kemari, belum menikah, maka ini juga tidak semestinya, tidak boleh, tidak diperbolehkan yang demikian oleh, tidak diperbolehkan oleh seorang pun ulama mu'tabar. Ulama al-hadis, ulama al-sunnah semua melarang dan mengharamkan hal tersebut. Jadi, ini beberapa kondisi berkait dengan hadis Aisyah tadi. Jadi, masih tersisa waktu, kita baca lagi satu hadis. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira wal asra wasyamsu naqiyah wal maghriba idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum istama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Wasubuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang tadi kita telah singgung, hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bi ghalas, salat subuh saat masih gelap. Ini kelengkapan hadisnya. Disebutkan lima waktu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dzuhur, melaksanakan salat zuhur bil hajirah, yaitu di saat syiddatul har, di saat panas terik, ya pernah. Dan nanti ada pengecualian, boleh ditunda sejenak, diakhirkan sejenak waktu dari zuhur, ada pengecualiannya, pembahasannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur di saat terik yang sangat panas. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan beliau pernah mengerjakan salat asar dalam kondisi matahari masih sangat jelas, naqiyah ai safiyah, bayda, masih sangat terang. Lam yadkhulha shahrah aw humrah, belum kemasukan cahaya kuning atau belum juga muncul cahaya kemerahan. Matahari itu asar, ba'da asar, semakin sore akan semakin menguning, semakin sore, semakin malam, semakin memerah. Ya. Maka di saat belum apa namanya menguning, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat maksana salat asar tersebut. Dan boleh enggak salat asar saat sudah menguning, nanti ada pembahasannya tentang waktu. Kalau tidak ada uzur, longgar waktunya, tidak boleh seorang menunda-nunda sampai isyraq, sampai menguning. nanti akan disebutkan insyaallah taala tentang masing-masing waktunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, ada beberapa orang wanita yang disibukkan anaknya menyusui atau baru tertidur kebangun, ya selama belum masuk waktu maghrib maka salat asar boleh dan sah. Tetapi indal ikhtiar, ketika memilih tidak ada udzur, tidak ada kondisi menyibukkan, maka asar jangan ditunda sampai matahari menguning. Wal maghrib idza wajabat, Nabi pernah salat maghrib idza wajabat yakni gharabat asy-syams, maksudnya wajabat yakni Nabi salat maghrib ketika matahari sudah angslem, matahari sudah tenggelam di garis ufuk, bukan tenggelam kurs lingkaran yang pertama tapi lingkaran yang kedua, yakni sampai betul-betul tenggelam masuk garis lingkarannya itu sudah hilang ditelan garis ufuk. Ini wajabat. Dia salat maghrib saat itu, awal waktu ini. Begitu tenggelam masuk waktu maghrib, dia salat. Wal isya ahyan wa ahyan, dan beliau pernah salat isya kadang ini kadang itu. Artinya kadang di awal, kadang di akhirkan. Kapan di sini disebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Idza ra'ahum istama'u ajjal. Kalau Nabi melihat mereka sudah kumpul, Nabi segerakan. Dan rumah Nabi dekat, apalagi di kamar Aisyah atau sebagian istrinya yang berdampingan dengan masjid. Beliau melihat orang-orang sudah berkumpul dan nanti maka beliau segerakan. Khawatir memberatkan mereka. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau beliau mendapati mereka tidak telat atau masih sepi, beliau akhirkan. Wasubuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adapun salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di saat masih gelap. Ya, ini tapi sudah terbit fajar. Ini dijamak dengan hadis-hadis yang lainnya tentunya. Dan ada pun hadis yang setelahnya sebenarnya masih berkaitan juga dengan hadis yang di atas. Semoga kita baca sekaligus dan kita baca syarah atau keterangannya sedapatnya. Qala an Abil Minhal Sayyar Ibnu Salamah. Dari Abul Minhal, namanya Sayyar Ibnu Salamah. Dan dia adalah seorang tabi'in fiqah Basri dari Basra. Qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Aku pernah masuk singgah bersama ayahku ke tempat sahabat Abu Barzah al-Aslami, masyhur dengan kunyahnya Abu Barzah al-Aslami. Namanya Nadlah Ibnu Ubayd. Nadlah Ibnu Ubayd, ya. Beliau masuk Islam dan ikut perang mulai Khaybar, ya, dan seterusnya. Masuk Mekah, ya, dan seterusnya. Abu Barzah al-Aslami faqala lahu abi, maka ayahku, kata Abul Minhal, yaitu ayahnya Salamah, bertanya, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba, bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat wajib. Faqala, maka sahabat Abu Barzah al-Aslami menjawab, kana yusalli al-hajir, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat al-hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhhab asy-syams. Beliau melaksanakan salat duhur, ini maksudnya salat al-hajir, yakni hajirah, di saat panas terik, ya, sampai unta itu sudah enggak tahan atau sudah tidak ada yang berteduh apa menderum tanpa yang bisa meneduhi saking panasnya. Karena yusallil hajir allati tad'una al-ula, yang kalian sebut itu al-ula. Jadi nama lain daripada az-zuhur adalah al-ula, dan mereka menyebutnya juga al-hajir. Beliau melaksanakan sholat tersebut hina tadhhab asy-syams, ketika matahari sudah tergelincir. Yakni tergelincir yang disebut dengan istilah zawal. Tergelincir ini ke arah barat. Matahari terbit dari timur, kemudian naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, hingga tepat di tengah. Ketika matahari di timur, tentu bayangan di barat. Naik ke atas, bayangan semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ketika tepat di tengah, waktu larangan dari salat. Kemudian setelah itu matahari tergelincir, sebagai ulama mengatakan, ketika tepat di tengah berhenti sejenak. Sampai matahari tergelincir ke arah barat, baru kemudian masuk ke barat, itulah saat masuk waktu sholat dzuhur. Kita skor sejenak. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Tadi sholat dzuhur yang disebut dengan al-ula. Yang disebut al-ula dikarenakan ada kisah yang lain, hadis yang insya Allah kita sebut di pertemuan berikutnya untuk menambah kelengkapan daripada pembahasan mawaqitus salat, mawaqitus salawat al-khams, waktu-waktu salat yang lima waktu. Di sana Jibril setelah Isra Mi'raj pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari setelah Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pertama kali salat lima waktu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kapan pelaksanaan lima waktu tersebut? Maka dipraktikkan oleh Jibril alaihi salam. Jibril datang kali pertama pada waktu zuhur. Akan kita bacakan hadisnya insyaallah di pertemuan yang mendatang. Sampai zuhur kemudian Jibril balik. Kemudian setelah itu asar datang lagi. Mengajak Nabi dan Jibril yang mengimami. Terus asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, hari berikutnya terus asar, maghrib, isya, kemudian subuh terakhir. Maka 10 kali salat dalam 2 hari Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita baca hadisnya di pertemuan mendatang. Maka disebut salat zuhur juga al-ula, yang pertama. Karena itu saat pertama Jibril datang mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya juga banyak para ulama membahas dalam kitab-kitab fikih seperti Abu Syuja dalam matannya yang masyhur, matan Abu Syuja dan beberapa yang lain itu di situ. Yakni apa? Di mendahulukan membahas dalam salat zuhur. Zuhur dulu waktunya apa, mulainya, akhirnya, awal waktu salat asar dan akhirnya kapan, maghrib dan seterusnya. Akhirnya dengan subuh. Dan itu juga paling tepat selain sesuai dengan perbuatan Jibril dan hadis tadi. Begitu pula juga ilmu itu dengan tadarus, bertahap. Dari yang mudah kemudian tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Dan di antara waktu khilaf yang khilaf tentang waktu salat yang paling berat sulit adalah waktu isya, akhir waktu isya dan waktu subuh. Awal waktu subuh dan demikian akhir waktu isya. Maka disebut dulu zuhur, kemudian asar dan seterusnya. Ada pembahasan-pembahasan terkait dengan hal tersebut. Adapun kelengkapan hadis ini disebut wa yusallil asra, Nabi pernah salat asar, tsumma yarji'u ahaduna ila rahli, kemudian salah seorang dari kami kembali pulang ke rumahnya, fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah, wasyamsu hayyah, sementara dia mendapati matahari masih terang. Belum sore. Wa nasitu, ini disukainya di sini jendera faedah ini adalah istihbab tzikir. Salawat disukainya mu, yakni gasi atau melaksanakan salat di awal waktunya. Wa nasitu maqala fil maghrib, dan aku lupa apa yang diucapkan oleh Abu Barzah tentang salatnya Nabi saat maghrib. Akan kita bahas di pertemuan yang datang juga. Wa kana yustahabu an yu'akhira min al-isha allati tad'una al-atamah. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disukai ketika melaksanakan salat isya untuk mengakhirkannya. Yes, dalam sholat yang kalian sebut dengan al-adamah. Ini menunjukkan di antara sholat-sholat yang kita kenal ini memiliki nama-nama lain. Di antara yang disebut isya disebut mereka al-adamah. Tentang penamaan ini juga ada pembahasan di antara ulama. Ya. Dan yang disebut isya maghrib juga disebut isya al-ula dan isya disebut al-isya al-akhirah. Wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadits ba'daha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelumnya, sebelum isya, dan berbincang-bincang setelahnya, setelah isya. Padahal memakruhkan, meskipun tidak sampai tingkat haram, ada yang makruhkan, ya. Berbincang-bincang setelah isya kecuali maslahat, yaitu ada maslahat rapat musyawarah atau murajaah baca hadis. Dan Imam Bukhari membuat sebuah judul bab di dalam sahihnya, bab as-sahar fi talab al-ilm. Bab bergadang dalam rangka menuntut ilmu. Sejumlah sahabat menghafalkan hadis-hadis, membaca dan seterusnya. Dan dikarenakan jika tidak seorang hanya bergadang dan tidak mencari maslahat, mencari ilmu, membaca dan seterusnya, maka kadang muncul hal-hal yang tidak baik akibatnya. Dan tidak disukai tidur sebelum isya karena mungkin seorang kebablasan sehingga kelewatan salat isya. Bahkan yang fatilu min salatil ghadah min hina ya'rifu ar-rajul jalisahu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi meninggalkan dari salat subuh ketika seseorang telah mengenali siapa teman majlisnya, yakni mulai terang. Dan ini juga menjamak dari hadis yang tadi. Artinya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang dimulai saat gelap, selesai sampai sudah akan terang. Diterangkan di sini wa kana yaqra'u bi sittini lamiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat yang 60-an ayat sampai 100-an ayat. Ini yang disebut dengan surat-surat tiwalil mufassal, dan bacaan salat subuh adalah yang sunnahnya bacaan paling panjang dibanding salat-salat lima waktu yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.